السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik yang merupakan syarah atau penjelasan singkat atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang ad-diyat. Diyat, ya, yaitu denda. Tentunya berbeda-beda antara diat di dalam pembunuhan yang sengaja, berbeda dengan diat pembunuhan yang tidak sengaja, begitupun yang seperti disengaja. Dan masing-masing dari jenis pembunuhan ini sudah kita bahas, ya, bahwa yang paling berat itu adalah diat di dalam kasus pembunuhan yang sengaja, amdan udwanan, yaitu diatnya adalah diat mughallazah. Masih ingat para pemirsa Niaga TV apa itu diat mughallazah? Yaitu dilihat dari tiga sisi. Yang pertama, kaunuha halatan. Pembayaran diatnya harus segera, ya, halatan, saat itu juga harus dibayar. Yang kedua, diat itu dalam kasus pembunuhan yang sengaja alal jani, dibebankan atas pelaku kejahatan, ya, diambil dari harta yang dimiliki oleh pelaku kejahatan. Yang ketiga, musallasatan, yaitu jenis untanya adalah jenis unta yang mahal, ya, unta yang berusia 4 tahun itu 30 ekor, unta yang berusia 5 tahun 30 ekor, berarti 30 tambah 30 60, dan 40 ekor unta dalam kondisi sedang hamil. Jadi gak main-main para pemirsa Niaga TV, bisa kita lihat bagaimana Islam memberikan penjagaan kepada nyawa manusia. Ya, kalau keluarga korban tidak memaafkan, tentunya an-nafsu bin-nafsi. Nyawa dibalas dengan nyawa. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya dalam hukuman qisas, kalau seandainya dilaksanakan, terdapat kehidupan. Kehidupan bagi si pembunuh karena dia tidak akan jadi membunuh karena memikirkan beratnya resiko. Ketika si pembunuh tidak jadi membunuh, selamatlah orang-orang yang akan dibunuh. Walakum fil qisasi hayatun. Dan sungguh dalam qisas itu ada kehidupan. Adapun jika pembunuhan itu adalah seperti disengaja, sebagaimana sudah kita bahas, maka dia, kalau tadi sengaja, mughallazahnya, beratnya itu dari tiga sisi. Yaitu harus halatan, saat itu juga dibayarkan. Yang kedua, min mali aljani, diatnya diambil dari harta si pembunuh. Yang ketiga adalah jenis hewannya itu yang memiliki nilai yang tinggi. Adapun jika kasus pembunuhannya adalah amdun khata, atau dalam istilah sebagian ulama syibhul amdi, yaitu seperti disengaja, maka diberikan hukuman yang berat hanya dari satu sisi saja. Sisi tersebut adalah bahwa dia dalam kasus seperti disengaja musallasah, ya, musallasatan, yaitu dibagi menjadi tiga, sama seperti di kasus sengaja, yaitu hiqqah 30, jaza'ah 30, dan hawamil 40. Jadi kalau dari jenis hewannya yang harus dibayarkan, baik dalam bentuk hewan ataupun dalam bentuk nilai dari hewan tersebut, antara sengaja dengan seperti sengaja, itu sama jenis hewan yang harus dibayarkan. Yang membedakan dari dua sisi yang lain. Apa itu dua sisi yang lain? Bahwa dalam kasus syibhul amdi, seperti disengaja, dia dibayarkan secara muajjalah. Ya, bisa dibayarkan secara takjil, ya, selama 3 tahun. Bisa dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun. Yang kedua, sisi keringanan yang didapatkan di dalam kasus seperti disengaja, tentunya para pemirsa Niaga TV masih ingat ya, yang dimaksud dengan seperti disengaja. Alal akilah, yang membayarkannya nanti adalah al akilah, keluarganya. Ya, dia memiliki saudara kandung, berapa jumlah saudara kandungnya, dia memiliki paman, dia memiliki anak paman alias sepupu dia, dan mungkin nanti ada anak saudara atau keponakan, dan lain sebagainya. Mereka ini yang mengumpulkan dana, ya, misalnya nanti akan kita sebutkan, kalau kaya diambil darinya satu tahun itu setengah dinar, ya, atau lebih dari itu, nanti akan kita bahas jumlah yang harus dikeluarkan kalau itu dalam bentuk uang. Adapun di dalam kasus khata, tadi kalau dalam kasus sengaja, berat dari tiga sisi. Jenis hewannya berat, cara pembayarannya harus langsung, dan hartanya diambil dari jani, yaitu pelaku kejahatan. Tapi dalam kasus seperti disengaja, berat dari satu sisi saja, yaitu jenis hewannya. Adapun dari sisi waktu pembayaran, dia lapang. Dan dari sisi sumber pembayarannya diambil dari keluarganya, akilah. Dalam kasus pembunuhan yang dipastikan oleh pengadilan bahwa itu adalah tidak sengaja, maka dia mukhaffafatun min thalathati aujuhin. Maka dia diringankan kalau dilihat dari tiga sisinya. Tiga sisi berarti ada sisi terkait dengan unta yang dijadikan ukuran. Yang kedua, sumber hartanya dari mana untuk membayarnya. Yang ketiga, masa pembayaran. Nah, dari tiga sisi ini semuanya diringankan. Oleh karenanya dari sisi jenis unta yang dibayarkan itu bisa dikatakan jauh lebih ringan daripada yang sengaja ataupun seperti sengaja. Yang pertama misalnya unta betina berumur 1 tahun itu 20 ekor. Betina berumur 1 tahun 20 ekor. Kemudian betina berumur 2 tahun 20 ekor. jantan berusia 20 tahun 20 ekor, sudah 60. Kemudian 20 dari jenis hiqqah yang umur 4 tahun dan 20 dari jenis jazaah yaitu yang berumur 5 tahun. Adapun dari sisi sumber, ya, dari mana pembayarannya? Dari akilah. Ya, akilah itu artinya dari keluarganya. Tadi sudah kita sampaikan, dari saudara kandungnya, anak saudara kandungnya, dari pamannya, dari anak pamannya, dan dari keluarganya yang lain. Ya. Dan juga kalau dilihat dari sisi periode pembayaran, itu pun bersifat ajilah. Ya, beda dengan yang sengaja, itu halatan. Kalau ini ajilah. Ajilah pakai apa? Pakai hamzah, bukan pakai ain, ajilah. Ya, artinya pembayarannya bisa dicicil dalam kurun waktu tertentu. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan al-aqilah, kata beliau, hiyal asobat, adalah asobah. Ini kalau pemirsa Niaga TV masih ingat, dalam ilmu waris ada yang namanya asobah. Yaitu laki-laki yang terdekat hubungannya dengan si mayit. Ya, dan yang dimaksud dengan asobah di sini, kata beliau, ma adal ab wal jad wal ibn wa bnul ibn. Asobah semuanya yang menanggung diat seorang pembunuh, baik yang seperti sengaja ataupun yang tidak sengaja, kecuali tidak masuk ke dalam definisi asobah adalah bapak, kemudian kakek si pembunuh, bapaknya pun tidak disebut asobah dalam kasus ini, lalu anak-anak laki-laki dan anak laki-lakinya. Mereka tidak masuk ke dalam definisi asobah yang harus menanggung diat, ya. Dikatakan di sini dalilnya hadis dari sahabat yang mulia Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, anna imra'ataini min Hudzail qatalat ihdahuma al-ukhra. Ada dua orang wanita dari kabilah Hudzail saling membunuh. Walikulli wahidatin minhuma zaujun wa waladun. Masing-masing di antara keduanya, maksudnya dua orang wanita yang saling membunuh itu, memiliki suami dan anak. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjadikan diyatal maqtul, diyat orang yang terbunuh, ala aqilati al-qatilah, atas aqilah wanita yang membunuh. Wa barra'a zawjaha wa waladaha. Dan Nabi membebaskan suaminya dan anaknya. Qal, dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aqilatul maqtulah mirathuha lana. Faqala Rasulullah, la, mirathuha li zawjiha wa waladiha. Ya. Artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan suami si wanita tersebut dan juga anaknya. Lalu siapa yang menanggung selain mereka? Ya, selain mereka berarti akh itu artinya saudara laki-laki. Si pembunuh memiliki saudara atau ibnu akh, anak dari saudara laki-laki, ataupun paman, ataupun ibnu am, atau anak dari paman dari jalur ayah. Nanti mereka lah, nanti berapa jumlah mereka, ya, mereka lah yang berusaha melunasi diat di dalam kasus pembunuhan yang seperti disengaja, ataupun di dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja. Lalu dikatakan di sini, wala yaqil faqirun wala sabiyun wala majnunun wala kafirun an muslimin wa aqsuhu, dan tidak menanggung diat faqirun, orang yang fakir. Artinya kalau ada di antara keluarga itu fakir, ya tentunya dia tidak dipaksa untuk ikut menyumbang membayar diat. Tidak juga anak-anak harus membayar diat. Begitupun orang gila, di keluarga itu ada yang diuji dengan penyakit gila. Apakah dia harus bayar diat? Tidak. Kalau ada keluarganya yang melakukan pembunuhan tidak sengaja atau seperti disengaja, dan sedangkan di keluarga itu ada yang terkena penyakit gila, yang gila itu tidak dibebankan untuk membayar diat. Begitupun orang kafir tidak membayarkan diat seorang muslim. Begitupun sebaliknya. Lalu dikatakan di sini, fayajibu alaihim diyatun nafsi al-kamilah, maka wajib atas mereka diyatun nafsi, membayar denda karena menghilangkan nyawa, al-kamilah, yang sempurna. Maksudnya, a'ni al-mi'ata minal ibil fi thalatha sinina. Maksudnya wajib membayar diyat dengan menggunakan unta dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Jadi tempo pembayarannya itu adalah 3 tahun. Tinggal nanti berapa disepakati, berapa apa namanya jumlahnya per setiap tahun, atau misalnya per bulannya berapa kalau mau dihitung per bulan, atau per sekian bulannya berapa, itu nanti bisa disepakati. Fayajibu ala kulli ghaniyin indal hawli fi kulli sanatin nisfu dinar. Nah, ini penting sekali. Fayajibu, maka diwajibkan, ala kulli ghaniyin, ala atas, kulli ghaniyin, atas setiap orang yang kaya, wajib atas setiap orang yang kaya di antara keluarga pelaku pembunuhan, dalam kasus tidak sengaja dan dalam kasus seperti sengaja, kalau orang itu bagian dari keluarganya, asobahnya, maka dia wajib setiap tahunnya mengeluarkan nisfu dinar. Berapa itu nisfu dinar? Setengah dinar, para pemirsa Niaga TV. Setengah dinar berapa? Dahulu 1 dinar itu sekitar 4,25. Kalau kita katakan 4 lah ya, 4 gram misalnya, untuk mempermudah saja hitungan. 4 gram itu hitungan 1 dinar. Berarti kalau setengah gram itu 2 dinar. Mohon maaf, kalau setengah dinar itu 2 gram maksud saya. Artinya nanti keluarga besarnya, mereka bersaudara, ada paman, ada anak paman, sepupu ya. Mereka, kalau mereka berkecukupan, setiap orang dari mereka rutin setiap tahun sampai lunas di tahun ketiga mengeluarkan setengah dinar atau 2 gram emas. 2 juta berarti. Ya, 2 juta. Wa ala kulli mutawassitin rubu'id dinar. Dan kalau keluarganya itu bukan orang yang kaya, tapi orang yang biasa saja, sederhana, pertengahan, maka dia wajibnya 1/4 dinar. Berarti 1 gram emas, 1 juta misalnya. Itu patungan semua tuh. Apalagi kalau anaknya banyak kan. Kalau anaknya banyak nanti, makin banyak keluarga besarnya, ya makin mudah pembayarannya. Tapi makin sedikit anak-anak laki-lakinya, ya makin berat pembayarannya. فَإِذَا بَكِيَ شَيْءٌ أَخَذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. Dan kalau masih tersisa setelah dikumpulkan uang, ternyata tidak cukup untuk pembayaran diat, masya Allah, dikatakan di sini, ukhidha min baitil mal, maka diambil dari baitul mal. Ya. Jadi setelah dikumpulkan ini rutin, ya ternyata tetap tidak cukup untuk membayar diat. Gimana solusinya? Sedangkan keluarganya semua sudah ikut membayar, ada yang setengah dinar, ada yang 1/4 dinar, ada yang semampunya misalnya memberikan sumbangan agar dia cepat misalnya apa cepat bisa menyelesaikan pembayaran diat. Maka kalau memang sudah semuanya membayar, tidak ada lagi jalur, maka diambil dari baitul mal, dari baitul mal milik kaum muslimin. Dalilnya dikatakan di sini apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan yang lainnya dari Miqdam Al-Kindi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka kallan fa ilayya." Barang siapa yang meninggalkan keluarga dan hutang, maka atasku, maksudnya aku yang menanggung mereka. Atau dalam riwayat dikatakan ilallahi wa ila rasulihi, ditanggung oleh Allah dan Rasulnya. Wa man taraka malan faliwarasatihi, tetapi siapa yang meninggalkan harta itu untuk ahli warisnya. Wa ana warithun man la warithalah, aku adalah orang yang mewarisi orang yang tidak punya ahli waris. Aqilulahu, aku membantu akilahnya, yaitu membantu membayar diatnya. Ya. Nah, ini jelas para pemirsa Niaga TV. Artinya bahwa diat itu dia diambil dari asobahnya. Tadi dikatakan dari saudara kandungnya, anak dari saudara kandung laki-laki ya, anak saudara kandung laki-laki, lalu anak dari saudara kandung laki-laki, dari paman, lalu dari anak paman dan lain sebagainya. Wa illa faminal jani. Ya. Dan boleh juga diambil dari harta si jani. Jani itu si pelaku. Ya, bahkan dikatakan di sini alal ashah, dan ini pendapat yang lebih kuat. Li'anna diyata talzamul jani ibtida'an. Karena memang yang wajib itu si jani, maka yang paling utama dia sebenarnya. Summa tahmiluha al-akilatu takhfifan. Ya. Kemudian boleh ditanggung oleh akilahnya untuk meringankan bebannya. Artinya Profesor Dr. Mustafa Dib ingin mengatakan kepada kita, justru yang paling utama harus mengeluarkan diat adalah si pelaku, diambil dari harta si pelaku. Tapi syariat memberikan keringanan dengan memerintahkan akilahnya, yaitu keluarganya dari pihak laki-laki, untuk ikut membantu menyelesaikan dia tersebut. Fa idza ajazat aw lam tujad wa lam yujad baitul mal. Lalu bagaimana kalau tidak sanggup dibayar? Ya, artinya sudah berusaha dicicil tapi tetap setelah 3 tahun misalnya hanya 50% atau 70% masih kurang. Fayahmilu hal jani, dalam kasus itu dianggap sebagai hutang atau beban yang harus dipikul oleh si pelaku, ya, dan dari harta dialah nanti sisa diat yang belum terbayar itu harus dibayarkan. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah, masya Allah ya, kita mendapatkan bahwa syariat Islam adalah satu syariat yang begitu sempurna. 14 abad yang lalu sistemnya sudah sangat rapi, sudah sangat rinci, sudah sangat jelas. Ya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik penentu hukum? Ya bala. Ya, tentu ya Allah. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kami termasuk orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada hukum yang lebih baik kecuali hukum dan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang kedua ini, seperti biasa, kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Dan kita ini sudah hampir masuk ke bagian akhir ya. Nanti kita akan bahas tentang bab gugoh, yaitu pemberontak. Lalu ada bab tentang riddah, ya babur riddah. Apa saja yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Lalu setelah itu kita akan memasuki bab yang penting, yaitu babul jihad. Bab tentang jihad. Ya, itu insya Allah tinggal sedikit lagi kita memasuki babul jihad. Ya, kalau setelah itu insya Allah tidak terlalu banyak lagi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa menyelesaikan pembacaan kitab ini. Ada beberapa pertanyaan sepertinya yang sudah masuk. Kita coba bacakan. Niat puasa qadha Ramadan, apa mau tidur atau sebelum subuh? Allah alam bisawab, keduanya boleh. Sebelum tidur boleh, ya berniat qadha puasa Ramadan sebelum tidur boleh. Atau sebelum subuh, itu paling lambat sebelum subuh. Ya, karena sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, puasa yang wajib berniatnya harus di malam hari. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yubayyit an-niyah. Tidak sah puasa orang yang tidak mentabyyit, yaitu berniat di malam hari. Allah alam bissawab. Adapun kalau puasanya adalah puasa sunnah, itu boleh diniatkan di siang hari. Ya, kalau puasanya puasa sunnah, dan hadisnya sudah pernah kita bahas bahwa Rasulullah SAW mendatangi rumahnya, yaitu rumahnya Ummul Mukminin Aisyah, lalu bertanya apakah ada makanan. Aisyah berkata tidak ada, maka beliau berkata fa ana shaimun idzan, maka kalau begitu saya puasa saja, kata Rasul. Artinya beliau baru berniat di siang hari. Allah alam bissawab. Apakah berdosa kita balas membunuh orang yang sengaja membunuh saudara kita sebab dia bebas dari hukuman negara? Wallahu a'lam bishawab, ya, di dalam penegakan hukum yang terkait dengan nyawa atau terkait dengan fisik, sebagaimana sudah kita sampaikan dan kita bacakan di pertemuan sebelumnya, itu harus disaksikan oleh sultan. Jadi sultan itu pemerintah. Ya, sudah kita bahas sebelumnya bahwa di dalam pelaksanaan qisas itu harus dilaksanakan di hadapan sultan. Ya, di hadapan sultan artinya di hadapan pemerintah atau yang mewakilinya. Kenapa seperti itu, para pemirsa Niaga TV? Karena kalau dibiarkan setiap orang bisa melaksanakan hukuman itu masing-masing, akan terjadi kekacauan. Karena mungkin akan ada saling balas dendam. Dan itu sangat berbahaya bagi keutuhan masyarakat. Nah, karena dikatakan di sini, sudah kita bahas sebenarnya ya, kita ulang sedikit. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوْفَ الْقِصَاصُ إِلَّا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ. Tidak boleh melaksanakan qisas kecuali dengan kehadiran pemerintah atau yang mewakili. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Ya, kenapa seperti itu? Dikatakan di sini, lima fistifaihi binafsihi minal khatar wa adamil ma'rifah fayahtaju fihi ila nazaril hakim wajtihadihi. Karena ketika kita melaksanakan, kita belum bisa memastikan ini kasusnya sengaja, tidak sengaja, atau seperti disengaja. Kalaupun kita pastikan itu disengaja misalnya, mungkin akan terjadi pembalasan, saling membalas dan tidak ada ujungnya. Ya. Oleh karenanya dikatakan di sini tidak diperbolehkan. Ya, kecuali kalau sultan, artinya pemerintah, sudah mengatakan ini terbukti kasusnya adalah sengaja, maka bisa saja keluarga korban mengqisas. Artinya dia yang mengqisas, tetapi tetap harus dengan kehadiran pemerintah. Allah alam bissawab. Apakah sama agama Yahudi dengan Kristen? Ya berbeda. Yahudi ya Yahudi. Ya Nasrani ya Nasrani. Ya mereka bebas. Allah alam. Mereka mohon, maksud saya mereka berbeda. Ya mereka tidak sama. Yahudi ya punya keyakinan, ya punya apa namanya kebiasaan. Begitupun nanti Nasrani. Allah alam. Apa itu manhaj di dalam beragama? Manhaj itu kan cara, metode, metode, ya metode beragama. Ya para sahabat memiliki manhaj, tata cara beragama, metode. Metode mereka misalnya mereka menjadikan Quran, sunnah, ijma, qiyas sebagai sumber hukum, ya sebagai dasar. Ya mereka memahami Quran sesuai dengan pemahaman sahabat misalnya. Ya mereka menjaga kemurnian agama dari penyimpangan. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menjaga nilai-nilai tauhid, mengikuti sunnah dan lain sebagainya. Allah alam. Assalamualaikum, gimana Ustaz jika ada pengajian akbar, Ustaz datang disambut dengan salawat? Disambut dengan salawat. Apa namanya ya? Bersalawat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun kalau ada pengajian akbar ya Ustaz datang ya. Datang tidak ada sebenarnya kalau kita kalau pertanyaan ini maksudnya adakah tuntunan tertentu dari Nabi, tidak ada. Tidak ada tuntunan tertentu dari Nabi ya kalau kita ingin salaman ya salaman dengan Ustaz tersebut. Tapi tidak perlu kita membacakan salawat tertentu ketika apa namanya datang misalnya tola al-badru alaina nah, itu dibacakan ketika apa Nabi SAW datang ke kota Madinah. Allah alam. Sepertinya pertanyaannya sudah habis, masih ada. Apakah salah jika kita tidak bisa memaafkan orang yang sudah menyakiti orang tua kita? Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memaafkan. Khudzil afwa, berikanlah maaf. Ya, kecuali kalau itu ada kaitan dengan harta. Ya, dan itu hak seseorang untuk menuntut hartanya sampai pun dia nanti di akhirat, yaitu hak dia. Tapi kalau itu kaitannya dengan tidak dengan harta ya. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal seorang muslim menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Allah alam. Sepertinya sudah habis. Insyaallah besok hari kita ketemu lagi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.